Mitra bisnis, pemerintah baru menerbitkan aturan yang tidak lagi memberikan pidana penjara kepada pengguna narkoba. Pidana penjara hanya diberlakukan untuk pengedar atau produsen. Menteri Kesehatan mengatakan, pengguna narkoba adalah korban yang akan direhabilitasi pemerintah. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan aktivis gerakan anti-narkoba, Olga Lydia. Mbak Olga, bagaimana komentarnya soal ini? Saya sih menyambut baik sekali apabila pemerintah mengeluarkan undang-undang bahwa para pengguna narkoba ini tidak masuk penjara tapi masuk rehabilitasi. Karena bagaimanapun juga mereka adalah korban. Apakah usianya masih muda, apakah sudah tua, gitu ya, tetap saja mereka merupakan korban menurut saya. Memang nanti akan diselidiki dahulu apakah mereka hanya pemakai atau juga ikut jualan. Tapi saya sih cukup yakin ya, kayaknya kalau bandar-bandar yang gede itu nggak makan dagangannya sendiri. Jadi saya pikir itulah yang perlu dijalankan di Indonesia. Saya pikir tepat, karena di negara-negara maju juga para pengguna tidak dianggap sebagai penjual ya, karena mereka tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka lakukan, justru malah kerugian. Dan sebenarnya kalau ada argumen juga bisa mengatakan bahwa mereka menjadi korban karena pemerintah atau penegak hukum tidak berhasil untuk memberangus semua penjual. Dan pada kenyataannya, para pengguna yang ada di dalam penjara itu malah pas keluar malah jadi jagoan jualan juga, karena sudah punya koneksi di dalam gitu ya, udah diajarin, masih ketemu siapa, masih ngambil sama siapa, dan bisa jualan sama teman-temannya. Saya pikir itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah, malah membuat masalah menjadi lebih besar. Apalagi kalau kita lihat udah penjaranya nggak cukup, di dalam situ juga ya bisa kita bilang tidak manusiawi ya, karena terlalu penuh, penyakit berpindah-pindah. Karena kan treatment penjahat dengan treatment pemakai narkoba itu kan harusnya berbeda. Karena pemakai narkoba ini memang rentan terhadap macam-macam penyakit, karena organ-organ tubuhnya kan sudah terlalu banyak zat kimia yang masuk dalam badannya. Kita juga tahu bahwa narkoba itu dekat sekali dengan penyakit-penyakit menular yang lain, misalnya hepatitis B, hepatitis C, dan itu kalau dikumpulin jadi satu di dalam satu sel, saya pikir itu tidak manusiawi sama sekali. Menggunakan narkoba, mereka bukan dalam keadaan sehat loh. Orang-orang yang sakit, entah sakit betulan karena kena, ya saya bilang tadi, hepatitis B, C, atau mungkin HIV, atau sakit secara mental. Tapi Mbak Olga, kenyataannya sekarang di Indonesia, narkoba ini bisa sampai diakses oleh anak-anak. Bagaimana seharusnya cara untuk bisa melindungi anak-anak Indonesia dari bahaya narkoba ini? Iya, bagaimanapun juga anak harus punya kedekatan sama orang tua. Nggak, orang tua tahu anaknya bergaul sama siapa. Yang paling penting adalah tahu lah gitu. Karena itu pasti dari lingkungan kan. Apalagi kalau udah sampai kena, biasanya yang menyebabkan mereka susah keluar bukan karena badannya masih minta, tapi karena lingkungannya yang meledek. Alah, udah nggak mau lagi gitu ya. Saya lihat sih biasanya yang banyak pengaruh tuh lingkungan gitu. Kelihatannya narkoba tuh mudah kali didapat. Sampai ke anak SD itu kan keterlaluan ya, keterlaluan dan kebangetan banget. Saya pikir ya harus berujung pada penegakan hukum. Itu yang kita bisa berharap hanya dengan mereka. Kalau ada penegakan hukum yang baik, aparat kepolisian, saya nggak tahu apakah jumlahnya kurang atau keahliannya juga kurang dibandingkan penjahatnya. Mungkin penjahatnya sudah berapa langkah di depan gitu ya. Ya inilah yang harus kita dukung, aparat kepolisian. Lantas perlukah pemahaman soal bahaya narkoba ini disampaikan secara rutin ke lembaga-lembaga pendidikan agar bisa mencegah pemakaian narkoba secara komprehensif, Mbak Olga? Perlu banget. Penyuluhannya juga bukan dalam bentuk pelajaran yang baku yang harus dihafal, tapi banyak hal. Saya ingat sekali saya pernah ikut program Yayasan Cinta Anak Bangsa, dan mereka punya macam-macam permainan untuk anak-anak SMP yang sangat menarik, dan sebetulnya saya pikir efektif sekali untuk membuat anak-anak itu males gitu berurusan dengan narkoba. Mereka memang sudah disertifikasi dari lembaga PBB. Jadi pendidikan-pendidikan yang tidak dalam bentuk pelajaran baku, dalam bentuk games, dalam bentuk pengembangan diri, itu harus dikembangkan. Dan kalau kita lihat memang kegiatan-kegiatan di sekolah-sekolah kita tuh memang agak beda. Kita kurang banyak kegiatan-kegiatan yang bisa menarik bagi banyak anak-anak. Televisi kita belum berhasil mengangkat bahwa anak muda yang keren itu adalah anak muda yang nggak ada gitu. Kita lihat sinetron kita, anak muda yang keren adalah anak muda yang kaya raya. Dan segitu saja gitu, udah kayanya bukan dari dirinya sendiri lagi, dari orang tuanya. Mungkin kita perlu bekerja sama juga dengan media hiburan juga untuk mendefinisikan kembali gitu sebetulnya yang dimaksud dengan keren itu apa, yang dimaksud dengan orang yang sukses itu seperti apa. Apakah sukses hanya karena dompetnya tebel, atau sukses karena dia berbuat sesuatu kepada masyarakat, atau sukses karena dia adalah seorang atlet yang hebat, penyanyi yang hebat, atau orang yang nggak punya duit sama sekali tapi dia bisa membantu begitu banyak orang. Jadi sebetulnya media itu punya pengaruh yang sangat besar. Demikian aktivis gerakan anti narkoba Olga Lydia, saya Giri Sadewa.